Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abidika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin menyaksikan secara sebagian menyaksikan secara online kajian rutin pekanan di kampus jalanan, ya. Baik disiarkan melalui Instagram maupun akun Facebook Kampus Jalanan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi, akan mulai lagi kajian rutin di hari Kamis membahas masih berkara akidah, mengambil rujukan dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imamul Muzani rahimahullahu taala. Yang mana sebelumnya kita libur semester, ya, libur semester satu pekan untuk sedikit memberikan nafas, ya, sedikit memberikan refreshing bagi kawan-kawan sekalian. Karena kalau ketemu tiap hari, ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala, bahwa terlalu seringnya berinteraksi itu mengurangi sensitivitas. Ya. Seorang yang hadir umroh, ya, datang umroh untuk pertama kalinya, pertama kali lihat Ka'bah, itu bisa nangis. Oh, ketemu Ka'bah, bisa nangis, bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100 ribu kali sholat di masjid biasa, ketemu jamaah dari seluruh penjuru dunia, bermakmum dengan imam-imam besar seperti Syekh Sudais, Syekh Bandar Balilah dan yang lainnya, masya Allah terenyuh. Bahkan mungkin hari pertama tidak mau pulang ke hotel, ya, pengen di situ terenyuh, bahagia. Hari kedua masih lumayan sama, tapi sudah mulai mau pulang ke hotel. Hari ketiga sudah mulai terbiasa. Hari keempat sudah datangnya nggak ke Masjidil Haram lagi. Ke Masjidil Haram ya untuk sholat, sisanya kemudian ke pasar akhirnya, cari kurma, cari macam-macam, dan akhirnya sisa-sisanya mungkin seperti biasa, ya. Walaupun tetap masih ada rasa, ya, di situ untuk ibadah di situ, tapi semakin hari ketika sudah biasa berinteraksi, akhirnya sensitivitasnya berkurang, ya. Maka juga kadang perlu adanya libur, ya, setiap hari ketemu gitu kan, wah ngunung-ngunung ibadah misalnya, maka perlu ada libur. Ketika libur nanti juga berharap pengen ada kajian terus, nanti berharap pengen libur dan seterusnya. Ya, itulah hakikat manusia, maka perlu ada sela-sela yang dengannya agar kita tetap apa namanya bersemangat. Ya, langsung saja. Kemarin sebenarnya sudah kita bacakan tapi belum sempurna, kita ulangi lagi, ya. Di pembahasan ke-15 atau pembahasan ya pembahasan ke-15, topik ke-15 dari kitab Syarhus Sunnah. Kemarin dikatakan al-imsak wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin ahlul kiblat, wal bara'ati minhum, ya, wal bara'ati minhum, dan juga menahan diri untuk berlepas diri dari mereka. Kemarin ada kekeliruan dalam penerjemahan, ya, ada kekeliruan dan juga ada sedikit kekeliruan dalam pensyarahan. Ya, saya baca di matan yang lain atau di buku yang lain, ya, di sini di syarah yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr Hafizullah, beliau mengatakan wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah wal bara'ah, ya. Wal bara'ah di sini, ya, diatofkan kepada takfir, jadi sama-sama majrur, ya. Jadi maksudnya kita disuruh untuk menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin, dan juga kita menahan diri dari berlepas diri dari mereka, itu ahlul kiblat. Ketika apa? fima ahdatsu, ya. Kita dilarang untuk berlepas diri dari mereka, itu dari kaum mukminin, kaum muslimin, ketika mereka melakukan kebid'ahan atau tergelincir dalam kesalahan. Malam yabtadi'u dhalalan, selagi ya, selama mereka tidak membuat kebid'ahan yang sangat menyesatkan. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana 'ala ahli al-qiblah kharijan wa min ad-din mariqan. Dan barang siapa yang di atas metode manhaj yang sesat dan dia keluar dari jamaah kaum muslimin, membuat bid'ahan serta menyimpang dari agama yang kita, ya, menyimpang dari agama, mariqan, keluar, wa yaqarbulallahi 'azza wa jalla bil bara'ah minhu. Baru kalau mereka sudah menyimpang, sudah memakai metode yang berbeda dengan metode ahlu sunnah wal jamaah, ia taqarrubu ilallah azza wa jalla bil bara'ah minhu, baru berlepas diri dari mereka. Ini bagian dari taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahjur, wayahtakir, dan hendaknya menghajar, memboikotnya, menghinakannya, watajtanibu ghuddatahu, watujtanabu ghuddatuhu, ya, dan juga, ya, penyakitnya dijauhi. Kenapa? Fahiya a'da min ghuddatil jarab. Karena penyakitnya lebih menular daripada penyakit kusta. Maksudnya gini, di sini Al-Imamul Muzani mengatakan dalam matannya, kita disuruh untuk menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin, ahlul kiblat. Dan juga kita disuruh untuk menahan diri agar tidak mudah berlepas diri dengan mereka ketika mereka keliru dan melakukan kesalahan, selagi kesalahannya belum parah. Baru ketika mereka melakukan kesalahan, membuat kebid'ahan, dan sudah keluar memang dari metode ahlu sunnah wal jamaah, mereka keluar dari agama, alias mereka juga keluar dari metode cara memahami agama, baru ketika orangnya demikian, baru kita dikatakan berlepas diri dari mereka. Dan berlepas dirinya kita dari mereka ini bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai ibadah gitu. Memboikotnya mereka pada kondisi ini jadi bernilai ibadah. Mereka diboikot, mereka dihinakan, dijauhi penyakitnya, itu penyakit kebid'ahannya itu. Karena penyakitnya ini lebih parah dari menularnya penyakit kusta. Nah, secara global di situ maknanya gitu, apa namanya, matan yang dibawakan oleh Al-Imamul Muzani. Jadi tidak boleh langsung atau tidak boleh kita mengkafirkan kaum muslimin, ya, bermudah-mudahan. Juga tidak boleh langsung berlepas diri dari mereka ketika ada kesalahan, ya. Selagi kesalahannya, ya, prosentasenya mungkin kebaikannya 90% atau 95%, kesalahan cuma sekian. Dan kesalahannya itu bukan kesalahan-kesalahan prinsipil, dan dia cuma keliru dan terpeleset ketika memahami dalil. Nah, yang seperti ini tidak kemudian kita boikot, ya. Tidak sembarangan, nanti akan ada penjelasannya. Kecuali orang ini memang dari awal landasannya metode memahami agama memang ahlul bid'ah. Nah, baru yang demikian apa? Diboikot, dihinakan, dijauhi penyakitnya. Karena penyakitnya itu lebih parah dari apa? Penyakit kusta. Ini bahasa kiasan saja. Nah, kita akan baca syarahnya, ya. Saya akan baca syarah yang lain dari buku yang lain. Berbeda dari buku yang biasanya kita baca. Kita akan baca syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Nah, di sini dikatakan al-wajibu fi hadzal bab huwa tawasud bainal ghuluwi wal jafa. Yang wajib untuk kita lakukan dalam tema ini, ya, adalah tengah-tengah, moderat antara ghulu wal jafa, wal ifrat wal tafrit. Tidak berlebih-lebihan, ya, juga tidak bermudah-mudahan. Ya, bukan berlebihan lebay seperti mudahnya mengkafirkan seperti orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Juga tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal keluar dari iman. Sehingga orang selagi dalam hatinya dia mengatakan beriman, dalam lisannya dia mengucapkan beriman, mau beramal apa saja juga tidak ada masalah. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ya. Tidak mudah mengkafirkan, juga tidak mudah membiarkan atas perbuatan parah kekufuran yang dilakukan. Ya. Orang-orang Khawarij mengkafirkan mudah, pelaku dosa besar langsung kafir. Orang Murji'ah bermudah-mudahan dalam hal menetapkan iman juga. Oh, mereka masih bersyahadat kok. mereka masih meyakini Allah Tuhan mereka kok, mau mereka berbuat kufur apa saja, biarin, masih mukmin. Nah ini, yang ini lebih ke sana, yang ini lebih ke sini. Ahlu sunnah tengah-tengah. Tidak mudah mengkafirkan, tapi juga tidak mudah, tidak diam diri juga ketika ada perbuatan-perbuatan kufur dilakukan. Dilihat dulu, ya. Tapi tengah-tengah. Wa inna ma tatahaqqaqu hadhil wasatiyah biluzumil haqqi wal hadi. Dan bentuk sikap moderat ini akan terwujud, ya, dengan kita selalu membarengi kebenaran dan petunjuk dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh al-imsaku an takfiri ahlil kiblah. Kita menahan diri untuk tidak memudahkan, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan ahlul kiblat. Siapa mereka? Ai alladzina yastaqbiluna al-Ka'bah. Maksudnya ahlul kiblat itu adalah orang-orang yang beribadah menghadap ke Ka'bah. Mereka salat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Mimman lahum akhta wa mukhalafat la tujibu khurujuhum minal millah. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan mereka ketika mereka punya kesalahan, mereka punya penyimpangan yang dengan kesalahan dan penyimpangan itu tidak mewajibkan keluarnya mereka dari agama. Dan maksudnya ahlul kiblat disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man shalla shalatana wastaqbala kiblatana." Barang siapa yang salat dengan salat kami dan menghadap kiblat kami, "wa akala dzabihatana," dan dia memakan sembelihan kami, fadzalikal muslimul ladzi lahu dzimmatullah wa dzimmatu rasulih. Maka orang yang demikian salat, ya, seperti salat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, mereka berada di atas tanggungan Allah dan tanggungan Rasul-Nya. Jadi tidak bermudahan untuk dikafirkan. Faman kanat hadhihi haluhu fal asluhu wal imsak an jafirihi. Barang siapa orang yang kondisi dan keadaannya seperti ini, dia sholat, dia menghadap kiblat juga, seperti kita, sama, makan sembilan kita, melakukan amalan-amalan kita, maka kita menahan diri untuk mengkafirkannya ketika dia tergelincir dalam satu amalan. Ya, dilihat dulu, tidak langsung bermudah-mudahan. Karena dia muslim, walayun qalu an hadzal asl illa biyaqin, dan tidak boleh dia dipindahkan dari pokok ini, dasar ini, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Ya. Seorang yang melakukan syahadat dan ada saksinya, orang tahu bahwa dia muslim, makanya sesuatu yang yakin. Tidak boleh kita pindahkan bahwa dia kemudian sekarang bukan muslim dengan sesuatu yang ragu-ragu. Nah, ini masuk nanti dalam pembahasan kaidah al-yaqinula yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Keberadaan dia sebagai muslim ini perkara yang yakin. Adapun dia melakukan perbuatan kekufuran misalnya, ini masih ragu. Bisa jadi dia melakukannya karena bodoh, bisa jadi dia melakukannya karena terpaksa, bisa jadi dia melakukannya karena takwil, dan nggak sebab-sebab yang lainnya. Maka yang masih ragu, belum jelas, kita katakan dia muslim. Ya, kecuali nanti ada hal-hal yang menjadi faktor-faktor tertentu yang memang menuntut dia untuk dikeluarkan dari Islam, baru. Tapi bagi yang masih ragu-ragu, maka tidak. Bikhilafi tariqatil khawarij. Berbeda dengan metodenya orang khawarij dan juga mu'tazilah. Alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin. Berbeda sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh sekte khawarij dan juga sekte mu'tazilah. Yang mereka tergesa-gesa dan terlalu cepat untuk mengeluarkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar ketika menyelisihi pemikiran dan metode mereka. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih ke orang khawarij itu sampai mereka mengkafirkan kaum muslimin? Ya. Jawabannya adalah karena mereka memahami dalil, ya, memahami nas-nas Quran ataupun hadis, biasanya tidak dikompromikan dengan yang lain. Tapi memahaminya sepotong-sepotong, ya, tidak digabungkan dengan yang lainnya. Ya. Salah satu syubhat mereka, misalnya kesalahan mereka memahami. Misalnya ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Bukhari dan Muslim, mereka hadisnya sahih, ya, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'minun, wa la yasriqu wa huwa mu'minun." Nabi mengatakan tidaklah seseorang pezina dia berzina dalam kondisi dia beriman. Dan tidaklah seorang minum khamr ketika dia minum khamr, ya, dia dalam kondisi beriman. Dan tidak seorang mencuri, ya, ketika dia iman. Nah, di sini dikatakan bahwa orang berzina, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar bukan mukmin, gitu. Bukan mukmin. Di sini Nabi mengatakan tidaklah orang yang pezina dia berzina, dia seorang mukmin. Tidaklah seorang yang mencuri, dia seorang mukmin. Tidaklah seseorang yang minum khamar, dia ketika minum khamar dia adalah seorang mukmin. Berarti keimanannya dihapuskan. Nah, di sini ya, pemahamannya mereka demikian. Oh, berarti orang yang melakukan dosa besar ini bukan mukmin. Nah, dibantah oleh para ulama. Ya. Dan bantahnya sebenarnya ada dalam hadis itu sendiri. Sebagaimana disebutkan salah satunya oleh Ibnu Hajar, ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Wal waqi' anna qawluhu sallallahu la yazdi zani hina yazni ja'a muqayyadan li nafyil iman bi hini muwaqa'ati zina." Dalilnya, bantahannya ada di hadis itu sendiri. Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni. Tidaklah seorang zina ketika dia berzina dia beriman. Tidaklah seorang pezina dikatakan beriman ketika dia berzina. Nah, poinnya dikata ketika. Berarti dia tidak ada imannya ketika dia berzina. Ja'a muqayyadan lilafil iman bihini muwaqa'ati zina. Hadis ini terikat dengan penafian iman ketika terjadi perzinaan itu. Wa muqtadahu kama yaqulu Ibnu Hajar, konsekuensinya sebagaimana perkata Ibnu Hajar ketika menjelaskan itu, annahu la yastamirru ba'da faraghihi. Berarti penafian iman tadi tidak berlanjut ketika zinanya sudah selesai, gitu. Jadi, boleh dia dikatakan tidak beriman ketika dia hina yazni, ketika dia sedang berzina. Tapi Nabi membatasi hanya pas dia zinanya itu. Nah, tapi tidak kemudian berkonsekuensi imannya hilang setelah dia selesai zina. Ya. Dan itu juga dibantah dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga bahwa Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tentunya dengan konsekuensinya, ya, tidak hanya mengucapkan saja, dia paham maknanya dan konsekuensinya. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina, pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Zina dan mencuri pelaku perbuatan dosa besar. Tapi nyatanya Nabi mengatakan dia masuk surga. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia memahami dan mengetahui konsekuensi dari perkataan itu. Berarti perbuatan dosa besar zinanya dulu misalnya dia pernah berzina, dan dia mencurinya dulu ketika dia pernah mencuri, itu tidak menjadikan dia kekal di neraka. Dan juga ada syubhat yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya. Sebabnya apa ya tadi? Karena tidak mengkompromikan, karena mereka tidak mengkompromikan satu dalil dengan dalil yang lain. Memahaminya sepotong-sepotong, tidak ditemukan dengan dalil yang lain. Satu dalil yang lain yang mereka keliru memahaminya seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Memerangi membunuhnya adalah perbuatan kekufuran. Tapi nyatanya, ya, nyatanya dalam ayat yang lain yang sebelumnya pernah kita sebutkan, ya, bahwa orang yang membunuh orang muslim, ya, dia tidak keluar dari Islam kecuali dia menghalalkannya, ya, kecuali dia menghalalkannya. Dalilnya surat apa? Di surat satunya di surat Al-Hujurat. Allah mengatakan di surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Allah mengatakan jika ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Poinnya di situ, Allah masih memberikan nama mereka orang-orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara mereka berdua. Namanya berperang itu saling menghilangkan nyawa. Tapi Allah masih mengatakan bahwa mereka saling beriman. Ya, dan juga dalam ayat yang lain tentang masalah qisas, ya. Faman ufiyalahu min akhihi. Dalam ayat itu surah Al-Baqarah, orang yang bunuh orang lain kemudian faman ufiyalahu min akhihi. Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya yang dibunuh, ya, keluarga saudaranya. Allah masih mengatakan pakai akhihi, saudara. Ya. Dan lafaz saudara ini apa? Berarti menunjukkan mereka masih beriman. Intinya, teman-teman sekalian, kekeliruan orang Khawarij seperti itu. Mereka memahami nas-nas dalil tidak dikompromikan dengan yang lain. Ini yang gulu, ini yang lebay, yang melakukan perbuatan besar langsung kafir. Karena mereka meyakini tadi, memahami hadis tadi keliru. Sibabul muslimi usukun wa qitaluhu kufurun. Oh, berarti membunuhnya sebuah kekufuran, berarti keluar dari Islam. Atau tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, dia dikatakan beriman. Oh, berarti dia bukan mukmin lagi. Ya, padahal itu dikompromikan, harus dikompromikan dengan dalil yang lain. Nah, sebagaimana juga kalau ini lebay, terlalu kaku, orang berbuat dosa besar langsung keluar dari Islam, ada yang lembek, terlalu lembek, yaitu orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan, ya, mereka mengeluarkan amal dari yang namanya iman, ya, mereka mengeluarkan amal dari yang namanya iman. Jadi iman itu sendiri, amal itu sendiri. Jadi orang sudah dikatakan beriman, bagi mereka iman itu sekedar tasdiq bil qalbi wa qaulun bil lisan. Bagi mereka iman itu cuma pembenaran dalam hati dan disampaikan dengan lisan sudah cukup gitu. Adapun amal, ya, enggak usah. Misalnya orang tidak beramal, enggak ada masalah bagi mereka. Iman mereka sudah sempurna. Mereka juga pakai dalil. Ya. Buktinya apa? Buktinya dalam Quran, Allah sering memisahkan antara iman dengan amal. Allah sering memisahkan antara iman dengan amal. Ya, misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, atau innalladzina amanu wa amilus salihat. Allah di sini menyebutkan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman sendiri, amal sendiri. Kemudian juga misalnya dalam ayat yang lain, ya. Yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan berdiri mengerjakan sholat. Nah, di sini Allah memanggil orang beriman sendiri, kemudian amalan yang belum dikerjakan sendiri. Juga mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kalian untuk melakukan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah, idza nudiya lis-shalati, ya, miyaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, mereka memahami dari itu, oh, berarti iman itu sendiri, amal itu sendiri dong. Berarti orang yang penting beriman, amalnya tidak apa melakukannya tidak masalah. Ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Apa yang mereka, ya, prasangkakan itu keliru. Ya. Salah satu syubhat mereka, ya, ketika atau sesuatu yang mereka pahami keliru adalah hadis bitokoh, ya, yang terkenal yang mereka gunakan sebagai dalil bahwa cukuplah iman dalam hati mereka atau perkataan mereka itu sudah membebaskan mereka dari api neraka. Apa itu? Hadis bitokoh. Itu hadis kartu yang tulisannya la ilaha illallah. Ya, sebagaimana hadis yang panjang yang dulu pernah saya sebutkan, ya, bahwa nanti di yaumil kiamah ada orang yang ditampakkan kepada dia 99 catatan amal, yang setiap catatan amal ini satu gelondongan kalau dibuka itu catatannya panjangnya sejauh mata memandang. Dan 99 catatan ini, ya, semuanya adalah catatan buruk. Dan orang ini sudah putus asa. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya, ya La ya Rab fayakulu. Wa innahu la zulma 'alaikal yawm fatukhraj lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat fayaqulu innaka la tuzlam. Jadi orang ini sudah putus asa, punya 99 catatan buruk semua, kemudian dia sudah putus asa, wah saya amalan apa yang saya punya. Allah mengatakan kamu tidak akan dizalimi hari ini. Kamu punya satu kartu, ya. Satu kartu ini tulisannya la ilaha illallah. Fatudu sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah. Kemudian yang 99 catatan buruk ini di satu timbangan, yang satu timbangan itu kartu la ilaha illallah. Kemudian jeplak langsung lebih berat apa? Tulisan la ilaha illallah. Itu dipahami keliru, ya, dipahami keliru oleh orang Murji'ah dalam masalah iman. Mereka mengatakan tuh buktinya hadis itu menunjukkan bahwa orang ini cukup syahadat selesai, ya, nggak ada amalan, nggak ada masalah. Yang penting hatinya ya bertauhid, lisannya bersyahadat, mau dia amalan apa saja nggak ada masalah, masuk surga gitu. Amalannya nggak berlaku, mau dia dulu ngapa berbuat dosa-dosa besar ini nggak ada masalah. Nah, padahal tidak demikian. Selanjutnya hadis ini dijawab, la budda min hamli hadzal hadis ala man qalaha minan najah ma'an najah minasy syirik. Jadi hadis ini harus dipahami, iya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya mengakui, dalam lisannya juga mengucapkan, tapi juga dia terlepas dari kesyirikan. Selama hidupnya dia tidak pernah melakukan kesyirikan, harus dipahami itu. Dan tidak melakukan kesyirikan itu adalah amalan, gitu. Berarti orang tidak cukup dengan lisan, dengan hati, juga harus dengan amalan. Dia harus dipahami demikian hadisnya. Ya. Fa innahu law qalaha ma'asyirki billahi ta'ala lam tanfa'hu. Karena kalau dia meyakini hal itu dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, tapi dia melakukan kesyirikan, perbuatan, maka juga tidak bermanfaat. Ya. Jadi tetap harus ada amal gitu. Dan juga bantahan yang lain, ya. Bantahan yang dikatakan laisa fil haditsi anna sahibal bitaqal madzkur lam ya'ti bi salatin wala zakah wala siyam. Hadis tadi walaupun terkutip, yang terkutip bahwa kartu yang ditimbang tadi ucapan la ilaha illallah, tapi juga tidak menafikan bahwa orang ini melakukan salat, melakukan puasa, juga melakukan zakat dan amal saleh yang lain, perbuatan yang lain. Kenapa? Karena dalam kutipan hadis tadi ada dikatakan, ya, bala innalaka indana hasanat. Ya, kamu punya beberapa kebaikan yang kamu lakukan. Selain la ilaha illallah ini, juga ada kebaikan yang lain. Cuman kebaikannya disebutkan dalam bentuk yang umum, hasanat, kebaikan. Dan ini punya kemungkinan bisa jadi kebaikan tadi juga amalan puasa, juga amalan zakat atau haji atau yang lainnya. Nah, jadi mereka berdalil dengan sesuatu yang masih meragukan. Jadi poinnya, teman-teman sekalian, kaum muslimin tidak mudah untuk dikafirkan. Tidak serta-merta bermudah-mudahan demikian, langsung berbuat dosa besar, langsung dikafirkan. Sebagaimana perbuatan orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ya, mereka pelaku dosa besar langsung kafir. Cuman bedanya orang Mu'tazilah, mereka mengkafirkannya di akhirat. Kalau di dunia, dia melakukan dosa besar, maka tidak langsung dikafirkan. Tapi dia mukmin bukan, kafir juga bukan. Kalau sampai dia mati tidak bertobat, maka jelas kekal di neraka, kata Mu'tazilah demikian. Tapi Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di dunia langsung kafir. Dan juga dihukumi sebagaimana orang kafir. Ya. Bermuamalah dengan mereka sebagaimana orang kafir. Kalau orang Murji'ah terlalu lembek, terlalu santai. Oh, rapopo, berbuat apa aja, tidak ada masalah. Selagi masih mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, maka dia masih mukmin separah apapun perbuatannya. Bahayanya apa? Bahayanya orang yang seperti ini, mau orang mengucapkan apa saja, selagi hatinya berbuat baik, ya, meyakini kebenaran, maka apa? Tidak ada konsekuensinya. Berarti iblis menjadi termasuk makhluk paling beriman. Wong dia masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Berarti Fir'aun juga sama. Ketika dia sebelum mati, dia mengatakan beriman. Ya. dengan hati, lisannya demikian. Ya. Nah, ini bahaya yang demikian. Ya, seperti nanti ideologi-ideologi murjiah seperti apa? Ya, apa mengatakan semua agama itu sama itu tidak ada masalah. Tidak ada konsekuensinya. Yang penting hatinya dia mengakini Islam agama yang benar. Tapi lisannya dia ngomong, kamu pakai agama ini boleh, ini boleh. Ucapkan selamat Natal ya tidak ada masalah. Gitu. Konsekuensinya di situ. Orang-orang yang punya pemahaman murjiah di situ. Jadi mau berbuat kekufuran apa saja masih beriman tetapan. Ahlu sunnah tidak lebih ke sana, tidak lebih ke sini. Ada hal-hal yang pelaku dosa besar tidak langsung dikafirkan, ada konsekuensinya. Ada yang mungkin bisa dikafirkan jika memang itu kekufuran yang tidak bisa ditolerir. Seperti melakukan perbuatan syirik akbar dan dia tahu bahwa syirik itu dilarang. Udah ngaji, udah paham, tapi dia apa datang ke dukun, minta ini, minta itu, nyembelih untuk penghuni pantai selatan, menyembelih untuk penghuni Gunung Merapi misalnya. Ya. Atau dia ya apa namanya menghalalkan zina, ya. Dokter bidang syariah, zina mengatakan halal. Khamr halal, enggak apa-apa, diminum. Ya. Ini hal-hal kekufuran, apa-apa. Sesuatu yang halal jelas, anak kecil pun tahu, kemudian dia bilang itu haram. Atau haram jelas anak kecil pun tahu, enggak harus ulama. Ya, haram jelas dia kemudian bilang halal. Nah, ini yang seperti ini mengeluarkan pelakunya dari keimanan, ya. Ya, ahlu sunnah tengah-tengah. Gitu, tengah-tengah demikian. Tidak mudah kemudian minum khamar, berzina langsung kafir seperti orang Mu'tazilah dan juga orang apa namanya? Khawarij, tapi juga tidak lembek, ya, tidak lembek orang apa namanya melakukan dosa-dosa besar seperti itu dan dia bukan orang jahil kemudian masih apa menunda-nunda bahwa apa dia bukan orang yang keluar dari iman. Baik. Kecuali ada uzurnya ya, dia memang bodoh, dia memang apa namanya lisannya sabku lisan terpleset lisannya itu enggak apa-apa, ada uzurnya. Lisannya terpleset, yang dimaksudkan bukan itu, yang dimaksudkan bukan itu, tapi dia ngomong yang lain. Ya. Seperti dalam hadis, ketika hadis yang disebutkan di Riyadhus Shalihin, yang orang melakukan perjalanan, ya, yang pernah saya sebutkan mungkin, dia bawa onta, bawa tunggangannya, semua bekalnya di situ. Dia tidur, pergi itu bekalnya, hewan tunggangannya. Dan dia di tengah padang pasir. Ya. Dan kalau itu nggak pulang, udah, kemungkinan besar mati dia. Karena bekal di situ, minuman di situ. Dia putus asa, dia tidur lagi. Kemudian Allah izinkan, hewan tunggangannya balik lagi. Dia bangun, terperanjat, saking senengnya, saking sukanya. Dia memuji Allah SWT. Tapi kebalik. Ya. Dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu itu hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik. Ini perkataan kufur. Ya, tapi jelas oleh para ulama, ini tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya. Karena dia saking senengnya akhirnya terpleset lisannya. Ya. Atau perkataan-perkataan yang apa ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mencela Nabi. Mencela Nabi, mencela Allah, mencela agama, syariat, gitu kan. Jadikan guyonan, bahan stand-up komedi misalnya. Ini keluar dari Islam seperti ini. Dalilnya, dalilnya surat At-Taubah. Ketika Nabi SAW akan perang, kalau tidak keliru, perang melawan Romawi. Saya lupa apakah perang Mu'tah atau perang yang lain ya, pokoknya akan perang melawan orang Romawi. Di tengah jalan ada beberapa sahabat yang menjadikan Nabi jadi guyonan, Nabi dan para sahabatnya jadi guyonan. Tidaklah ada orang yang paling pengecut, tidaklah ada orang yang paling besar perutnya, suka makan dan demikian, kemudian mereka tertawa ya. Ada sahabat yang dengar ya. Yang dibuat guyonan itu ya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian ada sahabat yang dengar, saya akan kabarkan apa yang kalian bicarakan kepada Nabi SAW. Belum sampai sahabat dikabarkan, turun ayat. Ya, turun ayat dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya syariatnya kalian jadikan bahan candaan, guyonan la ta'tadiru. Enggak usah minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya beriman. Keluar berarti. Orang tadi dicuekin sama Nabi, dia megang apa namanya bagian dari pelana atau tunggangannya Nabi sampai keseret kakinya, dicuekin. karena dia membuat Nabi SAW untuk guyonan. Ini bahaya ya. Yang mengatakan Nabi rembesan, Nabi maling jambu dan semisalnya, bertobat dia harusnya. Oke. Jadi kalau ada yang demikian-demikian, ya kita juga harus tegas. Tapi juga tidak boleh lebay dalam hal yang lain. Memang ada ya, ada yang kita suruh ngerem, ada juga yang kita suruh nabrak gitu. Jadi tidak ngerem terus, tapi juga tidak nabrak terus. Nah, ahlu sunnah demikian. Baik, kita lanjutkan. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, ya. Jadi, qalu wal bara'ati minhum fi ma ahdatsu. Jadi, setelah tadi kita disuruh menahan diri untuk tidak mengkafirkan kaum muslimin ketika mereka melakukan dosa besar, jangan seperti Khawarij, jangan seperti Mu'tazilah, juga kita disuruh al-imsak anil bara'ah minhum fi ma ahdatsu. Kita juga disuruh untuk menahan diri agar tidak bermudah-mudahan berlepas diri dari mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika kesalahannya, kekeliruannya masih bisa ditolerir, jangan kemudian langsung dihajar, diboikot, ditahzir. Nah, ditahzir, diboikot, kemudian tidak diambil ilmunya lagi selama-lamanya. Sebagaimana sebagian ya kelompok, ya, sebagian orang-orang ya, di pengajian yang lain seperti itu. Salah sedikit, selama-lamanya tidak diambil ilmunya. Nah, ini kalau begin adanya, enggak ada orang yang selamat dari kesalahan. Ya. Makanya di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, wal imsak anil bara'ah minhum fi ma ahdatsu. Menahan diri dari berlepas diri kepada mereka atau berlepas diri dari mereka ketika mereka berbuat hal yang baru. Misalnya ini melakukan kebid'ahan atau kekesalahan, ketergelinciran. Ketergelinciran. Wa hadza khasun biman akhta'a aw waqa'a fi zallatin min ahli sunnah. Dan ini khusus ya, kita lakukan kepada orang-orang ya, ahlu sunnah, para ulama yang melakukan kesalahan atau terpleset dalam suatu kesalahan. Fa innahu yumsaku anil bara'ah minhu. Nah, kita menahan diri untuk tidak langsung berlepas diri dari dia. Li'annahu la ahada ma'sumun minal khata'i wa zalal. Kenapa? Karena ada orang keliru, orang terpleset, orang salah langsung berlepas diri. Nah, semua enggak ada orang yang maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW. Enggak ada orang yang selamat dari kekeliruan. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi sampai mengatakan ya dalam Tarikhul Islam, beliau mengatakan lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin khata'an ya, maghfuran lahu hajjarnahu wa badda'nahu lama salima ahadun minal a'immah. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan kalau kita setiap ada imam mujtahid yang salah dalam satu permasalahan, yang permasalahan itu masih sebenarnya ditolerir, dimaafkan. Kemudian kita langsung hajar, langsung diboikot, langsung dikatakan ahlul bid'ah. Maka tidak ada seorang pun dari imam yang selamat dari itu. Tidak ada seorang pun dari kalangan imam yang selamat dari hal itu. Kita ambil contoh ya banyak. Ya misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam masalah, misalnya mu'amalah misalnya. Kemarin pernah kita bahas itu. Bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bolehnya tukar emas dengan emas berlebih. Jika yang satu apa? Punya biaya untuk produksi. Ya kalau masih ingat nih ya, pembahasan 20 kaidah riba. Misalnya satu emas batangan 2 gram. Yang satu 2 gram, tapi udah bentuk cincin, udah bentuk anting-anting. Nah ini kata Ibnu Taimiyah boleh. Minta lebihan. Kenapa? Karena ini ada biaya untuk buat cincinnya itu. Walaupun mendapat jumhur ulama mengatakan apa? Mengatakan bahwa harus sama, tetap harus sama. Walaupun ini masih batangan, ya ini masih batangan, dan ini sudah bentuk cincin tetap sama. Tidak diperbudikan apa? Biaya pembuatan. Tetap 2 gram, 2 gram. Ibnu Taimiyah mengatakan enggak. Ya. Enggak masalah. Ada tambahan. Nah, seperti ini apa? Pasti apa? Kalau misalnya ngambil yang itu, pasti langsung dikatakan, wah aneh nih pendapat yang aneh. Pendapat yang lain misalnya. Ya. Ibnu Taimiyah juga, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dihikayatkan beliau pernah berpendapat bahwa neraka itu tidak kekal. Bahwa neraka itu tidak kekal. Dalam satu pendapat beliau dikatakan, ya, beliau mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Mereka beliau berdalil dengan ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbu. Ya, mereka kekal di dalam neraka selagi langit dan bumi masih ada. Kecuali Allah berkehendak. Berarti ada kemungkinan neraka enggak kekal kalau langit dan bumi sudah selesai atau Allah berkehendak itu tidak selesai. apa tidak selama-lamanya? Nah, bayangkan misalnya pendapat itu diambil oleh sebagian orang. Gimana? Nah, ini mungkin beberapa kekeliruan kita tolerir. Apakah kemudian tidak diambil Ibnu Taimiyah ilmunya? Enggak juga. Ya. Atau kita ambil Abu Ya'la Al-Hambali. Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali juga pernah beliau terjatuh dalam masalah takwil sifat, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Imam Ibnul Jauzi, ya. Juga dalam masalah memahami sifat-sifat beliau tergelincir. Ada takwilnya, ya, mentakwil. Juga enggak usah jauh-jauh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah terbaik kitab Bukhari Fathul Bari. Juga apa namanya? Al-Imam An-Nawawi, pensyarah Sahih Muslim. Juga sama. Pernah tercebur dalam kekeliruan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dikatakan ahlul bid'ah? Diambil ilmunya? Enggak juga. Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, Ibnu Hazm Al-Zahiri ulama besar Andalus, ya. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa beliau dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti orang Jahmiyah. Tapi kemudian apakah karya-karyanya ditinggalkan? Tidak juga. Ya. Kalau semuanya demikian, ya nggak ada. Kata Imam Dzahabi, nggak ada orang yang benar semua. Pasti ada kesalahannya. Kemudian nggak ada gurunya nanti yang diambil. Nah, pengajian sebagian kelompok seperti itu. Ustadznya salah ini langsung ditahzir, dihajar. Kalau ditahzir berarti nggak boleh diambil ilmunya lagi. Dilihat dulu persentase kesalahannya seperti apa. Kesalahannya itu karena salah memahami atau gimana? Beda kalau dari awal memang kaidah dan usulnya, cara mengambil dalilnya atau cara memahami dalilnya memang keliru dari awal. Nah, itu beda. Tapi kalau dia metode memahaminya sudah sesuai ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti pemahaman salaf, tapi terkadang dalam satu hal tergelincir, itu tidak selayaknya kemudian langsung ditinggalkan semuanya. Nah, ini penting ya, seperti ini. Kemudian lain istasnal musannif ba'da dzalika man lam yakun min ahli sunnah. Nah, jadi kalau orang dari kalangan ahli sunnah dia keliru, dia salah, masih bisa ditoleransi, tidak boleh kemudian langsung diboikot 100% enggak diambil ilmunya lagi. Kalau demikian habis, enggak ada ulama nanti. Ya, kemudian dikatakan di sini lanjutan, ya, lanjutan istasnal musannif kata Syekh Abdul Razzaq, kemudian penulis kitab yaitu Al-Muzani mengecualikan itu orang-orang yang berbuat kebidahan dari man lam yakun min ahli sunnah, berbuat kebidahan mengikuti metode-metode cara beragama yang keliru, memang dia bukan dari kalangan ahli sunnah. Ma lam yabtadi'u dhalalan wa man ibtada'a minhum dhalalan, selagi mereka tidak berbuat, ya, kebidahan yang menyesatkan. Famanibta da'amin hum dolalan, barang siapa berbuat bid'ah dan itu sebuah kesesatan, kana ala ahlil kiblah kharijan, dia keluar dari ahlil kiblat, wa minad dini marikon, keluar dari agama, ya. Wa yutakarrabu ilallahi bil bara'ah minhu, yang demikian, maka keluar dari agama marikon, di sini maksudnya tidak harus kemudian dia keluar dari agama murtad, ya. Tapi maksudnya keluar dari metode ahlu sunnah wal jamaah. La naqulu, ya kan? Di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, maksudnya wa minad dini mariqan la naqul innahu kafirun illa idza kanatil bid'ah mukafirah, maksudnya keluar dari metode ahlu sunnah wal jamaah, tidak kemudian sertakan harus serta-merta kafir kecuali kalau kebid'ahannya memang bid'ah yang mukafirah, kebid'ahan yang memang mengkafirkan, iya. Tapi maksudnya dia keluar dari agama, di sini maksudnya keluar dari bagaimana memahami agama dan dengan metode yang baik dan benar. Nah, yang demikian, yang memang dasarnya demikian, nah, dia ketika ditinggalkan, diboikot, ya, dijauhi, di sini bagian dari taqarrub ilallah, bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhjaru wa yuhtaqar, dia diboikot dan dihinakan. Syekh Abdul Razzaq mengatakan manibta da'a dhalalan, barang siapa yang membuat, ya, kebid'ahan yang menyesatkan, wa aqama dinahu ala qawaidi ahli bid'ah, dan dia, ya, mengerjakan agamanya di atas pondasi-pondasi ahli bidah, wa mukhalafati sunan, menyelisih sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutabarra minhum wa min tariqatihim, maka yang demikian berlepas diri dari mereka dan dari metode mereka beragama. Wa yuhjaruna hatta yaslamal insanu min bid'atihim wa yahfadha dinahu, Yang demikian harus dijauhi agar orang-orang selamat ya dari kebinahan pelaku-pelaku tadi dan agar seseorang itu bisa menjaga agamanya. Wa hadhihi min fawaidil hajril a'id 'alal hajir. Nah, ketika orang memboikot orang-orang pelaku kebid'ahan di sini adalah faedahnya kembali kepada orang yang memboikotnya. Dan memboikot para pelaku ahli bid'ah itu ada faedah dan kegunaannya yang kembali kepada orang yang memboikot juga kembali kepada orang yang diboikot. Yang memboikot agar tidak ketularan, yang diboikot agar dia sadar mengkoreksi diri bahwa dia keliru, ya. Liyakuna zajran lahu an bid'atihi. Wa hadzal bab yunzaru fihi bihasab qaidati syariah ya jalbul masalih wa dar'ul mafasid ya dan perbuatan demikian harus dilihat-lihat dengan apa dengan kaidah-kaidah syar'i yaitu menarik kemanfaatan dan menangkal kemafsadatan menangkal kemudharatan jika dengan dihajar ya ditinggalkan ada maslahat dan manfaat yang bisa diambil ada mafsadat yang bisa di apa namanya dijauhkan, ditinggalkan, maka ini menjadi perkara yang bagus. Qauluhu wa tujtanabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddatil jarab. Dijauhi penyakitnya, ya, virusnya, virus bid'ahnya, kesesatannya, karena dia lebih menular daripada penyakit kusta. Ghuddatul jarab takhruju fil hayawanat wa hiya ma'diyah wa adwa ahlil bid'ah asyad. Ya, dijauhi, karena dia permisalannya seperti penyakit yang menular. Dan penyakit menular kebid'ahan itu lebih parah. Ya, makanya sampai-sampai Sufyan ats-Tsauri sampai mengatakan ya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Sufyan ats-Tsauri mengatakan perbuatan bid'ah itu ya lebih dicintai iblis daripada sekedar maksiat biasa. Kenapa? Karena kebid'ahan itu kemungkinan taubatnya kecil. Adapun maksiat kemungkinan taubatnya bisa besar. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah itu menganggap apa yang dia lakukan benar. Apa yang dia lakukan berpahala. Apa yang dia lakukan mengantarkan dia ke surga. Maka susah untuk ditegur. Kamu gak boleh ini, gak boleh ini. Loh kenapa gak boleh? Wong ini perbuatan baik. Ini amal soleh. Saya mengerjakan ini masuk surga. Kenapa gak boleh? Beda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat dia tahu. Orang yang melakukan zina dia tahu bahwa zina haram. Orang yang minum khamar dia tahu khamar haram. Maka lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Karena syarat bertobat adalah dia mengetahui perbuatan itu haram, kemudian dia berhenti. Orang berbuat bid'ah, ya susah. Karena dia menganggap itu perkara yang baik. Ya itu mungkin, ya apa namanya, penyempurnaan dari apa yang kita baca di pembahasan yang lalu. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.